Saat ku pejamkan kedua mataku dan ku bayangkan di sampingmu, ku rasakan selalu hangatnya pelukmu itu. Dan ku genggam lembut kedua tanganmu, seakan takut kehilanganmu. Ku ingin selalu hatimu untukku. Tak ada yang bisa menggantikan dirimu. Tak ada yang bisa membuat diriku jauh darimu. Dan ku genggam lembut kedua tanganmu, seakan takut kehilanganmu. Ku ingin selalu hadirmu untukku. Tak ada yang bisa menggantikan dirimu. Tak ada yang bisa membuat diriku jauh darimu. Kita cuma satu, kita yang penuh.